فَإِنَّ الْعَالِمَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَقْوَمُ مِنْ غَيْرِهِ. Maka sesungguhnya orang yang telah mengetahui kebenaran dan hujjah dia di atasnya, maka tentu lebih kuat dan lebih kokoh daripada yang terbaik. وَلِنَا يَقَالَ مَقَاتَكُمْ لِرَسُولِ. Maka untuk ini Allah berfirman berbicara kepada Rasulullah Muhammad. وَالْمُرَاتُ الْأُمَّةِ yang dimaksudkan ke umat ini pula. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Dan sungguh Muhammad, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, demikian pula engkau wahai umat Muhammad, wahai umat kaum muslimin, mengikuti hawa nafsu mereka, nah setelah datang majaa'aka minal 'ilm, apa yang datang kepadamu dari ilmu kebenaran, idzan lamina adh-dhalimin, jika demikian sungguh Muhammad dari kalian orang-orang yang dibawa itu. Hadirin jemaah sekalian, kaum muslimin, maka mereka mengalami terjadi agama ini sedikit-sedikit, maka sudah akhirnya sedikit-sedikit sudah, karena mereka mereka menghidupkan mereka menghidupi akibat mana semua mereka Yahudi dan Nusara seperti apa yang dikatakan oleh Sunnah. Nasihat hadis, lakukan sunnah yang kafir dan syukur jurat di dalam jurat. Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara motif-motif mereka untuk supaya mulut syukur di syukur ketika berbicara sehat-sehat. Seandainya mereka tahu, mungkin ada cara tradisi mereka, mereka mungkin apa masuk ke piawat, masuk ke beton piawat, saya pun ikut mereka. Karena ada kafir kita ini menerapkan mengikuti cara mereka. Seperti mereka. Nah ini, jangan perkara-perkara yang tidak dikenal dalam Islam, maka itu menjadi kira-kira masih satu. Masih jadi. Nah, yang ini kemudian mestinya kita harus paham bahawa pelajari agama ini tentang mengakui dan mengenal. Oh, ini acara Yahudi sama Nasara yang kita tidak boleh mengikuti. Nah, yang seperti itu kita penting di kita daripada akhirat, ya, yang sama. Jadi kita mengenal bahwa semua syiat yang sama. Nah, ayat berikut. Ayat 146 dan 147. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. Yang telah kami datangkan berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka telah mengenali, mengetahui Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahu, sebagaimana mereka mengenali Nabi Muhammad. Mereka mengetahui Nabi kita Muhammad, benar-benar mereka mengetahui ajaran Nabi kita mereka, seperti mereka mengenal, mengetahui anak-anak laki-laki mereka. Namanya orang tua sama anaknya pasti kenal betul. Dari kecil, sampai dewasa, sampai mereka kenal betul dia, kenal perangai mereka. Nah, demikian Allah katakan, hakikat Yahudi dan Nasara. Mereka ternyata mengenal Nabi Muhammad SAW melalui kitab-kitab mereka, seperti mereka mengenali anak-anak laki-laki mereka. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun.

Mereka sembunyikan di hadapan manusia apa yang tidaknya ada pada sifat mereka tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tentang ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ulama-ulama yang besar menyembunyikan. Jadi maka perhatikanlah kita tahu 90-an atau 80-an waktu itu ada sebuah buku. Buku itu pastor menuduh santri menjawab. Kalau mungkin pernah ada yang membaca kan ada pastor menuduh santri menjawab. Itu profesor Dr. Swinyi misalkan kali berdunia bertemu dengan seorang santri masuk ke dalam kita dan mengatakan hasil Al-Quran dengan paham betul Al-Quran hasil bisa mirah dan jadi Al-Quran ternyata satu ini ahli Al-Quran sebab ya Allah jadi dia secepat terhadap anak yang dekat dengan Al-Quran dan itu terjadi dialog terbuka selama 17 hari hadir dengan Al-Quran dan berbagai tambahan dia mencari kerancuan Al-Quran satu dan turunkan dengan yang satu ayat tukikan terus sampai 17 apalah pelukkan sempat-sempat pertumbuhan semuanya akhirnya dia tidak bisa mengalahkan hujah anak ini karena Masya Allah bukti yang benar di akhir terakhir 17 pertemuan ternyata dia tidak cenderungnya tidak berani kita terbuka karena sudah tahu kebenaran maka dia termasuk dalam keuangan semua. Dia katakan, boleh saya beri. Aku tahu benar, tenang kebenaran agama. Dan aku tidak akan mungkin akan memberikan keracun terhadap agama. Tapi saya kan tidak mungkin akan mengikuti agama. Karena saya seorang muslim sekali berkhidmat. Saya tak ada subhanallah. Bukti dan buku itu, dia dari waktu itu. Kurang apa? Ya, tadi saya yang mulia suka. Kenapa kemudian kita ragu? Kenapa kemudian kita mengikuti justru ajaran-ajaran itu dengan sama? Cukup selama. Al-Yawm al-Masri, Al-Masri al-Masri. Wa asmatu alim al-Ni'mati, wa rajiz al-Masri al-Masri. Nyadrin, jangan menunggu. Maka, wakum ya'lamun, mereka pun mengetahui. Wa'imma, فَبَّتَ تَعَالَ نَبِيَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَأَخْبَرَهُمْ كَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيهِ لَا مِرْيَةَ فِيهِ وَلَا شَكَّ kemudian Allah pun menekukkan kepada Nabi-Nya kepada kaum mukminin dan mengkabarkan kepada mereka sesungguhnya apa yang datang dengannya Rasul apa-apa yang datang yang dibawa Rasul Allah maka hadisnya adalah kebenaran yang tidak ada keraguan dan waktu sedikit pun yang ada di dalam kebenaran Allah kata mana? Al-Haqtu mirrabbika wala takunanna minal muhtari itu ini penegasan Allah kebasa dengan keteguhan Allah Nabi Nya yang pernah ketikkan Muhammad sallallahu alaihi kebenaran itu datang dari rohmu dan jangan sekali-kali kalimat termasuk orang yang telah sudah tapi ini jangan dijadikan dalil untuk mengenak dalil misalkan ada misi pendapat itu kan pendapat itu kan pendapat kalian kebenaran datang dari Allah nah, jangan begitu, keliru pakai dalam ini maunya adalah mengelak dari dalil. Kalau memang sebenar datang dari Allah, kita ikuti jalan begitu ya. Jangan pakai hujah ayat ini tak terlepas untuk lari dari kebenaran dari ini. Jadi kata cepat, misalkan kalah dari Indonesia, kita benar datang dari Allah. Sudah harus toleran untuk mendapat itu sempat antum. Boleh pakai ayat ini? Ya enggak salah. Kalau kata jalan, langgak, cok, enggak cocok. Jadi, inilah halilin jaman yang mulia tentang dua atau tiga ayat yang kita bahas. pada kesempatan malam hari ini bertemu hidup, kemudian kita mendapatkan kajian ilmu dan mudah-mudahan dalam diri kita kita akan terapun sedikit pun tentang berubah kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kembali berdoa dan sunnah dengan kemarin dan kita Allah taala alam itu insyaallah akan terwaktu ada 4 menit sekarang ini saya mau kita tanya kami silakan. Tolong. Tolong. Ada kira. Kalau tidak ada, nanti tidak cukup. Kemudian saya dipahami, kemudian Allah kebar kita, dari kumpul-kumpul kita yang cukup. Ada yang bisa dihidupkan kita, ini di Allah bisa cukup. Jadi, kita mau ambil semua itu yang diberikan.